bersikap dengan selainnya. وقد أدرت هذه المحاضرة على عدة عناصر. العنصر الأول بعنوان علاقات الإنسان بمن حوله، والعنصر الثاني بعنوان أعطي كل ذي حق حقه، والعنصر الثالث بعنوان أنواع العلاقات بين الإنسان والإنسان، والعنصر الرابع بعنوان نبذ كل ما يؤدي إلى القطيعة بين المسلم وأخيه، والعنصر الخامس بعنوان بيان الحقوق العامة والحقوق الخاصة، ثم بعد ذلك تأتي مسائل وتتمات تتعلق بالموضوع. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa permasalahan penting, di antaranya adalah alaqatul insan biman haulahu, hubungan manusia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, a'ti kulladhi haqqin haqqah, berikanlah setiap orang yang mempunyai hak haknya yang semestinya ia dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah anwa'ul ilaqat bainal insan wal insan, jenis-jenis hubungan atau keterkaitan antara seseorang dengan orang lain. Kemudian yang keempat, nabdhu kulli ma yuaddi ilal qati'ah bainal muslim wa akhih, menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perpecahan, permusuhan antara seorang muslim dengan saudaranya. Kemudian yang kelima, terkait dengan hak-hak, secara hak-hak terhadap orang lain secara umum dan juga hak-hak terhadap orang lain dalam lingkup yang lebih khusus, dan juga beberapa masalah-masalah lain yang insyaallah akan kami sebutkan. بالنسبه للعنصر الاول وهو انواع علاقات الانسان بمن حوله، اقول ان الاسلام بين للمسلم كيف تكون علاقته بمن حوله، فبين الإسلام كيف تكون علاقة المسلم مع الله، وكيف تكون علاقة الإنسان بنفسه، وكيف تكون علاقة الإنسان مع الحيوان، وكيف تكون علاقة الإنسان مع الإنسان، وكيف تكون علاقة الإنسان مع الموجودات الجمادات من حوله. كل هذه الأمور بينها الإسلام، فبين الإسلام أن علاقة الإنسان مع ربه هي علاقة العبودية، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنك يا ابن آدم مخلوق في هذه الدنيا لكي تقيم شرع الله وتتخذ من الدنيا مزرعة للآخرة، تزرع فيها ما تحصد ثمره في الجنة. وبين علاقة الإنسان مع الجماد من سماء ومن أرض ومن جبال وأنهار وغير ذلك، فقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ما خلقت هذا باطلا، فالمؤمن علاقته مع هذه المخلوقات من أرض ومن سماء ومن كواكب ونجوم وجبال وغيرها أنه يتفكر في دلالاتها على عظمة الله وعلى وجوده وقدرته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وبين الإسلام كيف تكون علاقة الإنسان مع الحيوان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: دخلت امرأة النار في هرة، ودخل رجل الجنة في كلب رآه يلهث فسقاه من الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين الإسلام كيف تكون علاقة الإنسان مع نفسه، فبين أن الإنسان مع نفسه يدور بين أحوال ثلاث: نفس آمنة مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. فالنفس الأمارة بالسوء حذره منها ومن اتباعها، والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير إن فعلته لما لم تستكثر، وعلى الشر إن فعلته لما فعلته، والنفس الآمنة المطمئنة التي أمنت بطاعة الله وبذكر الله: وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين علاقة الإنسان مع الإنسان، وهذا موضوع هذه المحاضرة. Unsur yang pertama, poin yang pertama yang akan kita bahas ini terkait dengan hubungan manusia dengan apa yang ada di sekelilingnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama Islam telah menjelaskan kepada umatnya bahwa setiap muslim mempunyai tuntunan dan bimbingan di dalam bermuamalah dengan apa yang ada di sekelilingnya. Mempunyai bimbingan di dalam bermuamalah dengan kehidupan yang sedang ia jalani. Bagaimanakah dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah hubungan dia atau muamalah dia dengan pribadinya? Bagaimanakah muamalah dia dengan hewan? Bagaimanakah muamalah dia dengan sesamanya? Dan bagaimana pula muamalah dia dengan berbagai makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, baik itu langit, bumi, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Semua ini telah ada bimbingannya di dalam agama Islam. Terkait dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, keberadaan seorang muslim di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ia jadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk akhiratnya, untuk bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan seorang muslim dengan apa yang ada di sekitarnya dari makhluk-makhluk Allah, apakah itu langit, bumi, gunung, sungai, dan lain sebagainya, maka seorang muslim hendaknya menjadikan makhluk-makhluk Allah tersebut sebagai bahan untuk bertafakkur, mengingat bahwasanya semua makhluk-makhluk tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk-makhluk tersebut menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terucap dari lisannya, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan ya Allah seluruh apa yang ada ini dalam keadaan sia-sia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimanakah langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah pula mereka melihat gunung-gunung yang Allah tancapkan di atas bumi ini? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka melihat bagaimana bumi ini Allah hamparkan? Seorang muslim ketika memperhatikan makhluk-makhluk Allah tersebut, maka tidak lain yang tertanam pada jiwanya adalah semua itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan hubungan seorang muslim dengan hewan, dengan binatang, maka Islam juga benar-benar memperhatikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan, berbuat baik dengan segala sesuatu, termasuk dengan hewan yang disembelih, agar menajamkan pisaunya dan menyembelih dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang seorang wanita yang Allah masukkan ke dalam an-nar, Allah masukkan ke dalam neraka, dikarenakan seekor kucing yang ia pelihara namun tidak diberi makan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang yang masuk ke dalam jannah dikarenakan seekor anjing. Manakala dia mendapati seekor anjing tersebut dalam keadaan kehausan, dia pun berupaya dan berusaha untuk bisa memberikan minuman kepada anjing tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang ia kerjakan sebagai sebab untuk masuk ke dalam jannatullah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan muamalah seorang muslim dengan jiwanya, tentunya jiwa seseorang terbagi menjadi tiga. Jiwa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aminah mutmainnah dan tenteram. Kemudian jiwa yang lawwamah. Dan yang ketiga adalah jiwa ammaratun bisu, yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa dari jenis yang memerintahkan kepada kejelekan ini tentunya merupakan jiwa yang sangat jelek, yang setiap muslim harus berupaya untuk menjauhkan dirinya dari jiwa yang seperti ini. Kemudian jiwa dari jenis lawamah, jiwa yang senantiasa mencegah pemiliknya untuk melakukan kebaikan, dan jiwa yang senantiasa berupaya mendorong pemiliknya untuk meninggalkan kebajikan. Sementara jiwa yang ketiga adalah jiwa yang aminah mutmainnah, jiwa yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin, jiwa yang tentram, jiwa yang penuh iman, jiwa yang penuh dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa-jiwa ini akan menjadi tentram. Adapun muamalah seseorang dengan orang lain, maka ini adalah topik yang insyaallah akan kita bahas secara lebih terperinci. Wa بالنسبة للعنصر الثاني أعطي كل ذي حق حقه. أقول بين الإسلام أن علاقات الإنسان بغيره تقوم على حقوق. فقد جاء في الحديث عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ليصلي صلاة الليل، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري. هذا الحديث إذا تريد. Terkait dengan unsur yang kedua, a'ti kulli dhi haqqin haqqa, berikanlah hak bagi setiap orang yang berhak untuk menerima hak tersebut. Diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda. Maka suatu hari sahabat Salman radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Abu Darda. Ketika itu sahabat Salman melihat Ummu Darda dalam keadaan sedih. Faqala laha, maka kemudian sahabat Salman berkata kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuki? Ada apa dengan engkau?" Qalat, maka ia menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda sama sekali tidak ada keinginan dengan dunia ini. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala kul qala fa inni sha'im. Maka datanglah sahabat Abu Darda ketika itu dan mempersiapkan makanan untuk sahabat Salman seraya mengatakan kul, makanlah. Maka sahabat Abu Darda menyatakan, sungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Sahabat Salman kemudian berkata, ma ana biakilin hatta ta'kula, sungguh aku tidak akan makan hingga engkau juga turut makan. Qala fa akala. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Maka akhirnya sahabat Abu Darda makan juga menemani tamunya sahabat Salman radhiyallahu anhu. Ketika datang waktu malam, sahabat Abu Darda bersiap untuk melakukan salat malam. Maka sahabat Salman mengatakan, "Nam, tidurlah." Maka akhirnya sahabat Abu Darda tidur. Kemudian selang berikutnya sahabat Abu Darda berupaya untuk bangun kembali dan ingin melakukan salat malam. Maka sahabat Salman menyatakan, "Nam, tidurlah." Falamma kana min akhiril lail, dan ketika datang malam yang akhir, ketika datang akhir malam, berkatalah sahabat Salman kepada sahabat Abu Darda, sekarang ini waktunya kita untuk melakukan salat malam. Maka akhirnya keduanya melakukan salat malam. Seraya sahabat Salman mengatakan, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya bagi Rabb kamu ada hak yang harus ditunaikan. Wali nafsika alaika haqqa, dan bagi jiwamu, bagi dirimu juga ada hak yang harus ditunaikan. Wali ahlika alaika haqqa, dan juga bagi keluargamu ada hak yang harus ditunaikan pula. Wa a'ti fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah masing-masing tersebut haknya. Akhirnya datanglah sahabat Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengisahkan apa yang terjadi antara dirinya dengan sahabat Salman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Salman," telah benar sahabat Salman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن لكل ذي حق حق، وأن المسلم عليه أن يوفي كل صاحب حق حقه. ومعنى ذلك أن العلاقات التي تكون بين المسلم وغيره علاقات حقوق لا بد من أن ينتبه إليها. وبالنسبة للعنصر التالي، أنواع علاقات الإنسان بالإنسان، أقول إن العلاقات التي تكون بين الإنسان والإنسان لا تخلو من أن تكون علاقة دين، أو علاقة نسب وقرابة، أو علاقة صحبة وزمالة، أو علاقة جوار، أو علاقة مصالح. وعلاقات النسب والقرابة كعلاقات الأبوة والبنوة، وعلاقات الزوج والزوجة والخال والعم ونحو ذلك. فهذه أنواع العلاقات التي تكون بين الإنسان والإنسان. أما علاقة الدين فالإنسان إما أن يكون مسلم وإما أن يكون كافر. فإن كان مسلما فبينك وبينه علاقة الإسلام، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. فكل مسلم علاقته بأخيه المسلم أنه أخ له في دين الله، إنما المؤمنون إخوة. لا فضل بين المسلم وبين أخيه المسلم في شيء إلا بتقوى الله، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وكلكم لآدم وآدم من تراب. إذن علاقة المسلم بالمسلم علاقة الأخوة الإيمانية. يكفي ولا أمشي المحاضرة بس؟ هي لا لا في باقي بعدين. طيب نكمل يعني نكمل المحاضرة. Adapun keterkaitan seorang manusia dengan yang lainnya, maka terjadi pada beberapa sisinya. Bisa jadi keterkaitan itu dikarenakan nasab atau kedekatan di antara mereka. Bisa jadi juga dikarenakan kedekatan secara agama. Bisa jadi juga dikarenakan sebagai seorang kawan. Bisa jadi juga hubungan tersebut dikarenakan sebagai tetangga. Dan juga bisa jadi dikarenakan berbagai kepentingan yang terjalin di antara mereka. Adapun hubungan seorang dengan orang lain yang terkait dengan permasalahan nasab atau dari sisi nasabnya, maka seperti hubungan seseorang dengan ayahnya, seseorang dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya, seseorang dengan pamannya, dan lain sebagainya. Adapun hubungan seorang dengan orang lain dari sisi agamanya, maka bisa jadi orang lain yang dia bermuamalah itu sebagai seorang muslim dan bisa juga sebagai seorang kafir. Maka jika dia sebagai seorang muslim, maka hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasannya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara yang dijalin di atas agama yang diyakininya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan selain Arab kecuali dengan taqwallah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya dari dalil-dalil dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasannya tidak ada keutamaan antara seorang dengan orang yang lainnya kecuali dengan taqwallah Subhanahu wa taala. خلاص انا اختم الان ونقول لكم طيب الوقت الان تداركنا والإخوة عندهم ارتباطات، إن شاء الله أكمل المحاضرة معكم في لقاء الغد. أستودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dikarenakan keterbatasan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di waktu yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.